Ikhwani fillah khotibuddin azanillahu iyyakum, ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada saya. Ya, saya hanya memilih pertanyaan-pertanyaan yang mudah, yang susah bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain, bisa ditanyakan kepada Ustaz Mizan, kepada Ustaz Mufti Ali dan yang lainnya. Ada pertanyaan, bagaimana seorang yang menzinai istri orang? Apakah ia langsung taubat kepada Allah ataukah dia juga harus minta maaf kepada suami yang ia zinai? Syukran. Afwan. Jadi ikhwan fillah jazakumullah khairan, seorang yang telah melakukan maksiat, maka disunahkan agar dia menutupi maksiat tersebut dan tidak cerita kepada siapapun. Bahkan tidak usah melapor kepada pemerintah, misalnya kalau pemerintah menjalankan hukum had. Kalau pemerintah menjalankan hukum had, hudud, tidak perlu dilaporkan, kecuali kalau dia khawatir dia akan terjerumus ke dalam dan berulang-ulang melakukan kemaksiatan tersebut, berzina terus tidak berhenti. Maka seperti ini dianjurkan dia melaporkan dirinya agar tidak terjerumus lagi dalam perzinahan. Oleh karenanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaporkan oleh seorang sahabat yang tidak salah namanya Ma'is, dan dia telah melakukan berzina, maka dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan hal ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia pergi. Tidak langsung menerima pengakuan Ma'is bahwa dia telah berzina. Bahkan dia datang pada hari berikutnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Sampai Rasulullah SAW menyuruh sebagian sahabat untuk mengecek apakah si Ma'is minum khamr atau tidak. Khawatirnya dia ngelantur, khawatirnya dia mabuk ngomong seperti itu. Bahkan Nabi SAW mengecek orang kampungnya apakah si Ma'is orang soleh atau tidak. Maka mereka memuji Ma'is bahwasanya dia orang soleh. Sampai kalau tidak salah kali keempat Ma'is datang kemudian melaporkan, "Rasulullah, saya telah melakukan ya perzinahan." Sebelumnya Nabi bertanya, "Mungkin kau hanya begini, mungkin hanya begitu, mungkin tidak, ya Rasulullah, saya melakukan sebagaimana ember masuk dalam sumur." Baru kemudian Rasulullah SAW menegakkan hukum had. Bahkan tatkala Rasulullah SAW menegakkan hukum had, rupanya Ma'is ini kesakitan, maka dia pun lari. Dia pun lari, kabur, akhirnya dilempar oleh seorang sahabat, kemudian terkena kepalanya dan meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW, "Hala taraktumu." Kenapa kalian tidak biarkan dia lari saja? Sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini isyarat bahwasanya seorang melakukan dosa perzinahan, dia tutup, jangan sampai diceritakan, dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena tidak perlu dia minta maaf kepada suami wanita tadi, tidak perlu. Tidak perlu dia berlapor, "Ya akhi males, afwan, saya telah anu sama istrimu." Anu apa? Ya anu-anu, ya repot. Akan menimbulkan perpecahan, bahkan terjadi pembunuhan. Ya, bisa jadi dia marah, dia bunuh orang ini. Dan mudaratnya lebih-lebih besar. Oleh karena cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan punya hubungan lagi sama wanita tersebut. Ya, kalau bisa nasihati, ya bagaimana caranya, mending dia bertobat kepada Allah dan berjanji untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan yang sangat tercela ini. Perbuatan yang merupakan dosa besar, yang kita tahu bagaimana hukumannya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah melihat dalam azab kubur, para wanita pezina, laki-laki pezina dimasukkan dalam tanur, kemudian dibakar dari bawah, kemudian mereka kepanasan. Itu baru di azab kubur, belum di akhirat kelak di api neraka. Assalamualaikum Ustaz, mohon jawabannya, mana yang lebih ganteng, Nabi Yusuf alaihissalam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini memang ada beberapa pendapat, ada suatu hadis riwayat Tirmizi bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan dia yang paling indah wajahnya. Sebagian ulama mengkompromikan bahwasanya Nabi Yusuf tetap lebih ganteng. Ya, karena itulah keistimewaan Nabi Yusuf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajahnya indah, wajahnya menawan, namun bukan masalah kegantengan apa? Kegantengan fisik. Oleh karena Nabi Muhammad bukanlah orang yang di antara mukjizatnya ketampanan, tidak dikenal dalam sirah Nabi bagaimana orang-orang kafir terpukau dengan ketampanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikenal terpukau dengan ketampanannya. Saya para wanita memukul motong-motong tangan mereka tanpa sadar. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam wajah beliau elok dan wajah beliau apa namanya bersinar, artinya benar-benar indah jika dipandang. Ada yang mengatakan bahwasanya terkenal Nabi Yusuf, ada yang mengatakan Nabi Muhammad lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam maqad utiya syatrul hasan, bahwasanya Nabi Yusuf alaihi wasallam diberikan setengah ketampanan, artinya setengah ketampanan penduduk di zamannya, tidak termasuk penduduk setelahnya. Tidak termasuk penduduk setelahnya. Wallahu alam bisawab. Yang jelas Nabi Yusuf alaihi wasallam adalah seorang nabi yang berwajah sangat tampan dan menawan. Ustaz, ana adalah seorang ibu dengan satu anak yang masih berusia 2 tahun. Bagaimanakah cara mendidiknya dengan baik sedang ilmu agama ana sangat dangkal mengingat posisi ana jauh dari suami? Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Didik anak secara pelan-pelan penuh kesabaran dalam didik anak. Sungguhnya subhanallah, anak yang soleh merupakan anugerah yang sangat luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan akan hal ini dalam satu hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalas." Jika seorang anak Adam telah meninggal dunia, bahwasanya seluruh amalnya terputus kecuali tiga. Salah satunya, "Waladun salihun yad'u lahu." Anak yang soleh yang berdoa untuknya. Rasulullah menyebutkan anak soleh. Ini peringat padahal semua kita kalau doakan kepada paman kita, meskipun kita bukan anaknya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Tidak mesti persyaratan yang mendoakan kita harus anak kita. Siapapun yang mendoakan kita dengan ijma ulama bermanfaat. Akan tapi Rasulullah menyebutkan anak soleh. Kenapa? Karena memang tidak ada yang mendoakan kita dengan sebaik-baiknya dan senantiasa berkesinambungan kontinu kecuali anak kita. Kakak kita doain kita mungkin tatkala ada ingat sesuatu, adik saya semoga Allah merahmatinya. Tapi kalau sholat malam doain kita mungkin enggak. Apalagi teman kita mungkin jarang-jarang pas Idul Fitri aja baru ingat kita, oh si fulan, semoga Allah maafkan dia. Tapi yang doakan kita tiap hari anak kita atau istri kita. Dua orang ini yang senantiasa mendoakan kita. Oleh karena kita berusaha mendidik anak kita supaya menjadi anak soleh. Kita ingin anak kita anak yang soleh, yang cerdas, yang berhasil dalam dunianya dan akhiratnya. Namun tidak mesti berhasil. Yang penting solehnya dulu. Meskipun dia miskin, ya sudah, kita mungkin kita sedih anak kita miskin. Tapi kalau dia soleh, itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Meskipun dia miskin, dia akan mendoakan kita. Oleh karena saya anjurkan kepada bapak dan ibu-ibu, semangat untuk menjadikan anak kita anak yang soleh. Kalau kita ternyata anak kita kurang cerdas, ya sabar, tidak jadi masalah. Yang penting anak kita jadi anak yang soleh. Karena orang soleh tidak mesti pintar. Ada orang yang pintar tapi tidak soleh. Ada orang yang bahlul tapi orang soleh. Orang di masjid terus ditanya, satu tambah satu berapa? Berapa ya? Tapi dia soleh. Gak jadi masalah. Yang penting doakan kita. Ada bagaimana dengan orang-orang yang mengajar keluar berdakwah kepada semua orang dengan dalil kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini dalil bahwasanya tafsiran kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kini ada umat terbaik yang dikeluarkan dari Allah kepada manusia, maksudnya lah khuruj keluar berdakwah. Ini tafsiran dari mana? Tafsiran dari mana seperti ini? Dari ahli tafsir mana menafsirkan seperti ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah melanjutkan firman-Nya. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apakah mereka menerapkan hal ini, menyeru kepada kemakrufan, mencegah kemungkaran? Bukankah yang merupakan kemungkaran yang paling besar adalah kesyirikan? Kemungkaran yang paling besar kesyirikan. Apakah mereka mencegah orang dari kemungkaran? Kita lihat Allah tidak hanya terputus pada ukhrijat linnas, tidak ada kelanjutannya. Pertama, tafsiran mereka ukhrijat linnas maksudnya khuruj itu tidak ada tafsiran seperti itu. Yang kedua, bahwasanya sifat umat terbaik tersebut adalah yang menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan kita dalam memahami tafsiran, kita kembali kepada tafsiran para salaf. Dan ayat ini pertama kali ditujukan kepada para sahabat. Oleh karena kalau ingin mengetahui bagaimana pentahkikan atau perwujudan ya, penerapan ayat ini kembali kepada bagaimana para sahabat. Karena mereka lah yang disebut oleh Allah pertama kali sebagai khaira ummatin. Umat terbaik. Apakah benar bulan Rajab, tanggal 27 Rajab terjadi Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW? Saya tidak tahu. Saya tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Kalaupun benar pada tanggal 27 Rajab, maka tidak dijadikan acara apa namanya, memperingati acara tersebut. Karena ikhwani fillah sami Allah iyyakum, para sahabat tidak pernah melaksanakan acara peringatan ini. 27 Rajab, 17 Ramadan, kemudian apa lagi? Karena kalau mau dibuka acara seperti ini, maulid ada hari kelahiran Nabi SAW, maka banyak, terlalu banyak acara dan peristiwa yang harus kita peringati. Hari kelahiran Nabi SAW, kalau kamu tidak memperingati hari kelahiran Nabi, kamu tidak cinta kepada Nabi. Taib, saya ingin memperingati hari kelahiran Abu Bakar. Kalau kamu tidak memperingati, kamu tidak cinta kepada hari kelahiran Umar. Hari kelahiran Ali Utsman. Baik, ada peristiwa-peristiwa besar seperti apa? Hijrah, kemudian perang Uhud. Kita juga ingin peringati perang Uhud. Perang Badar. Banyak peringatan yang harus kita. Kalau peringati habis duit orang. Habis. Sebaik-baik petunjuk wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja ikhwan fillah jazakumullah yakum apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya dari syaitan. Semoga Allah maafkan saya dan maafkan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di rumah Allah, semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.